Anda. Loh, lagu gorong mulai Om Pam wes di DP biru-biru ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini tempat yang kedua langsung saja. Kali ini saya panggil buat rekan saya. Ada Gary Mahesa. Wow. Siap. Romantis kami ini. Terima kasih banyak Romantis Community luar biasa. Nggih, insyaallah Pak Jos nggih.